Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ayuhat talabah, rahimani wa rahimakumu jami'an wa furaqallahu fikum. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan sehat walafiat. Na'am warakallahu fikum. Semua dengan na'am kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Qaribatumakumu jami'an wa furaqallahu fikum. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, terutama nikmat Abul ilmi, nikmat bisa belajar ilmu agama. Khairuddinul makmum. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Hari pertama Allah tentang dihar, di mana diceritakan situ bahwasanya ada seorang yang mendihar istrinya, kemudian na'barakallahu fikum ya, di tengah-tengah na'barakallahu fikum diharnya tadi na'barakallahu fikum ternyata dia melanggar. Hari pertama Allah kemudian lapor kepada Rasulullah SAW, ceritakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, solusinya seperti apa, bagaimana solusinya. Maka Rasulullah SAW berikan solusi, cukup engkau membayar kafar. Khalifatina makmujan barakallahu. Khalifatina rahmatullahi wabarakatuh. Maka na'amu'arakallahu fikum. Dalam kesempatan kali ini mu'alif menyebutkan hadis yang lain berkaitan dengan hal yang sama, yaitu zihar. Dan ini kisahnya lebih menarik, lebih menarik. Kali ini nama kemujian para kelawiku Khalifatina makmumah, walaupun dalam dua riwayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kiranya mu'alif menyebutkan na'barakallahu fikum dalam bab ini yang lebih spesifik berkaitan dihar na'barakallahu akan lebih bagus katanya. Tapi kita bilang bahwasanya apa yang disebutkan mu'alif ini insyaallah na'barakallahu untuk dihar sudah mewakili ya na'barakallahu fikum. Amat di situ ada na'barakallahu fikum. Ada Tapi alangkah baiknya memang Allah disebutkan secara spesifik terkait dengan dahar, terutama dengan hadis yang menyebutkan tentang asbab wurud atau asbabun nuzul nomor dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mujadilah. Yang berkaitan dahar ya. Nawarakallah. Tapi di sini Nawarakallah ma'alif menyebutkan dua riwayat. Riwayatnya Ibnu Abbas dan riwayatnya Salamah Ibnu Sakhr. Nawarakallah fikum yang dua-duanya langsung kasus. Langsung kasus Nawarakallah fikum. Satu Nawarakallah mudihar, salat. Nawarakallah kemudian saat masih dalam mudihar yang tadi, dia Nawarakallah fikum melakukan pelanggaran. Kali udah waktu kemudian Nawarakallah. Hadis yang ini juga demikian. Malah kisahnya lebih menarik. Kali udah waktu kemudian Nawarakallah. Terkait dengan kelengkapannya nanti ya Nawarakallah. Dibaca dulu hadisnya yang sudah kita baca. Fadal, ikhwah, man hafadzal hadis falyaqra. Namakumullah. Qal mu'allif rahimahullah wa an Salamah bin Sakhr dan diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Sakhr. Qala dan beliau ini sahibul kisah. Sahibul kisah. Nah, dia menceritakan tentang dirinya. Nah, barakallahu fikum. Qali bi namakumullah. Berawal dari diwajibkannya puasa. Di awal puasa diwajibkan oleh kaum muslimin kepada kaum muslimin itu dengan namorakulah pelaksanaan yang cukup berat. Ya, cukup berat. Jadi kalau namorakulah fikum kalau sudah sampai waktu iftar, ya, namorakulah fikum, maka mereka makan selama belum tidur. Ya, selama belum tidur. Mi apone turu ya. Ya sudah, selamat untuk puasa berikutnya. Ya, dalam keadaan belum makan. Wani bin Namak kemudian barakallahu sampai ada salah seorang sahabat yang melakukan semacam itu dan terjadi padanya kejadian tadi. Nah, habis kerja siangnya puasa ini barakallahu. Puasa pas waktunya iftar pulang dia tanya sama istrinya, "Wahai sayangku, ada makanan?" Nah, barakallahu. Enggak ada. Enggak ada. Menunjukkan betapa sederhananya kehidupan para sahabat ya. Kan nama kemusyawan para kelompok. Saya itu sudah sebentar. Ya, tunggu sebentar. Tak carikan. Carikan. Ternyata pas pulang. Tidur suaminya. Waduh mas. Wah sama turu mas. Ya wis. Akhirnya enggak makan hari itu. Malamnya juga makan. Namor siangnya puasa lagi. Pingsan lah dia. Namor kelompok. Kemudian Assalamualaikum turun ayat berkaitan dengan apa adanya kelonggaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika sudah tiba malam hari yang ditandai dengan Assalamualaikum tenggelamnya matahari maka silakan kulu washrafu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ayat ini Assalamualaikum termasuk di antaranya Assalamualaikum. Ya. Mengumpuli istri. Ya. Jadi di awal kan telah makmumah. Enggak boleh sama sekali. Berkumpul dengan istri. Puasa di siang hari. Malamnya juga enggak boleh. Nawarakallah. Kali telah makmumah. Sampai kemudian. Ya, ada sebagian sahabat yang akhirnya nawarakallah terjatuh juga. Kan, ya. Termasuk di antaranya sahabat ini nawarakallah. Padahal dia sudah nawarakallah. Sudah berasap. Pokoknya saya tidak akan mendekati istri saya, wis. Makanya mas dari itu dilarang kan gitu ya. Saking pinginnya nanti puasanya supaya tidak apa tidak ya gagal. Artinya sempurna puasanya dia dia lakukan itu amarakallahu, sampai kemudian dia mendihar istrinya. Ya, jawane ngono ya. Ben dia tidak apa? Tidak ya berhubungan dengan istrinya. Kan itu ya. Kali itu waktu semangatnya para sahabat gitu. Ya. Tapi kan spekulasi ya. Spekulasi tinggi kan gitu. Ya. Dia nawarakallahu fikum mendihar itu dalam rangka supaya nanti tidak datang kepada istrinya, tidak mendatangi istrinya, tidak terjatuh, tidak sampai merusak puasanya nanti. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali wabarakatuh. Nah, dan niatkan dengan itu, nah, warahmatullahi wabarakatuh, agar nanti puasanya tidak batal. Puasanya jadi dilaksanakan secara sempurna. Ya. Di tengah perjalanan kan rahmatullah ya, namanya itu ya namanya ya tersingkaplah nawarakallahu dari istrinya ya apa yang tersingkap nawarakallahu ya kada rahmatullah akhirnya terjatuhlah dia dalam pelanggaran tadi ya kada rahmatullah pelanggaran pertama mentihar mentihar itu kan ya mungkaron minal qouli wa zuhur pelanggaran ya. Pelanggaran ini sudah amarakum karena jika dianggap mungkar itu pelanggaran ya. Namarakallahu fikum. Ya qali bin hamakum jan barakum. Mungkaru minal qouli wa zuhur. Karena apa menyamakan ya orang apa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Menyamakan istrinya dengan ibunya, menyamakan istrinya dengan saudaranya, menyamakan istrinya dengan siapa saja yang diharamkan atasnya untuk ia nikahi. Ternyata dikatakan Allah Subhanahu wa taala mungkarun minal qouli wa zuhur. Satu. Pelanggaran kedua, wis nyata tidak boleh mendatangi istri di bulan Ramadan hatta malam hari, jatuh juga kan itu ya dua kali dia nama. Kali pada waktu musyal barakah. Nah, dikisahkan di sini Al-Qur'an. Bani Salamah bin Sakhr qala يقال بيت المقمم دخل رمضان فلان رمضان تبا ini di awal-awal ya nah, يقال بيت المقمم فخفت أن أصيب امرأتي dan aku khawatir di bulan itu yang seharusnya untuk beribadah untuk puasa malam harinya untuk qiyamul lail untuk apa ya untuk beribadah kepada Allah intinya barakallahu fikum saya khawatir nih saya akan mendatangi istri saya. Usibah. Dikatakan usibah karena apa? Kalau mendatangi istri, betul-betul usibah dia. Kenapa? Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah di kala itu. Seorang suami mendatangi istrinya di malam hari, walaupun di malam hari haram sudah. Barakallahu fiik. Enggak boleh. Qali bin Makmum. Fadhahartu minha. Akhirnya aku pun mentiharnya. Iya, dengan tujuan nanti ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan, namarakallahu fikum, iya. Tidak kepikiran. Iya. Kepikiran saja enggak gitu loh, namarakallahu fikum, untuk datang apalagi datang kan mendatangi kan gitu ya. Nah, begitu. Kenapa sudah di apa? Sudah ditihar. Kan sudah mau di sini kan para ulama nawarakallahu fikum ya memberi apa mengambil sebuah faedah bolehnya mentihar muakkotah ya secara muakkot dengan batas waktu tertentu ya hal yang seperti yang dilakukan oleh sahabat ini nawarakallahu fikum hal yang sama kumbu nah ada yang seperti itu. Baiklah kan nama kumbu dihar muakkad wa ghairu muakkad dinyatakan sama minal apa mungkarun minal qawli wa zuhur. Nah, kali itu nama kumbu. Memang secara substansi, secara zahir sama antara dihar mengharamkan istrinya dari dirinya juga tahrim mengharamkan karena ini inni haram tuki alayya anti aliyya haramun. Sama. Tapi syariat membedakannya, kalau tahrim itu seperti yamin. Iya. Seperti kan sama, artinya barakallahu suami itu mencegah dirinya, melarang dirinya dari menikmati dari perkara yang halal kan ya. Tahrim, kemudian ila. Ya, kharib dhamakumu. Ya, kharib dhamakumu. Demikian pula zihar. Tapi zihar, ya, kharib dhamakumu, ada sesuatu yang ya lebih daripada itu. Nah, gak sekedar mengharamkan wanita yang tadinya halal bagi dirinya, nah, barakallahu fikum, tapi ada unsur dusta. Bagaimana enggak? Istrinya masak kayak ibunya. Dusta kan? Istrinya masak kayak saudaranya. Dusta. Istrinya sama kayak mertuanya. Dusta kan? Gitu. Makanya disebut dengan apa? Ya, mungkarun minal qawli wa zuran. Ucapan mungkar lagi dusta. Loh. Lihat. Kharib dengan makmum jalan barakallahu. Baiklah, Pak. Walaupun mu'akad au gairu mu'akad na'am warakallahu fikum disifati sama. Ya, kharib dengan makmum jalan barakallahu. Makanya hukumannya enggak sekedar kafaratul yamin. Bakal besar tabel. Kalau kafaratul yamin kan am warakallahu fikum mukhayyarun baina salasati umur. Mukhayyar. Nih, tahyir raqabah. Au it'amu. Nih, asrul masakin. Dan yang ketiga adalah na'am raqabah berpuasa 3 hari. Mukhayyarun baina hadhil umur. Tapi kalau na'am raqabah fikum tihar itu sama dengan kafaratnya, sama dengan kafarat membunuh. Ya. Yeah. Sama dengan kafarat orang yang menjimai istrinya di siang hari bulan puasa. Yeah. Di samping bentuknya berat namarakallahu fikum tahrir qabah. Kan sama dengan ini. Ya, kan namarakallahu fikum ya sama. Coba yang berikutnya. Ya, yeah. Yang berikutnya secara urut kalau dia enggak punya ini baru ini kalau ini sisi beratnya yang pertama. Sisi beratnya yang kedua amarakallahu fikum bentuknya. Ya. Yeah. Dalam kafarat ya yeah, nam membunuh dengan tanpa sengaja. Atau kafarat orang yang mengumpuli istrinya di bulan Ramadan siang hari bulan Ramadan. Kalau nama itu amarakallahu fikum setelah pembahasan budak. Ketika dia enggak mampu baru nah warakallahu fikum masuk ke puasa. Puasa itu enggak cukup 3 hari, Mas. Enggak cukup. Harus 2 bulan. Nih, itu pun enggak bisa kemudian melecok-melecok. Harus urut. Nih. Kalau sampean tidak melakukan secara urut dengan tanpa undur, maka dianggap belum laksanakan balik dari awal lagi. Berat. Baru ketika ini gak bisa amarakallahu fikum ngasih makan. Itu kan gak cukup 10 orang, 60 orang. Atau besar. Kalau itu nama maka tidak hanya sekedar tahrim. Ya. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi akan padanya ada unsur kedustaan. Ya, karena besarnya barakallahu fikum, ya, dosa tadi maka besar pula konsekuensi. Ya, al-jazaa' min jinsil amal. Kan gitu ya. Balasan tergantung jenis amal, tambah besar atau tambah gede. Ya, konsekuensinya tambah berat konsekuensinya. Semakin pula dalam kebaikan, semakin besar kebaikan semakin besar. Nih, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun pahala yang dari Allah, yang Allah sediakan, itu sudah tahu besar. Ya, al-hasanah bi asyri amsalha. Satu kebaikan sekecil apapun itu akan namaraqlam dibalas 10 kali lipatnya. Nah, kalau misalnya namaraqlam fikum sedekahnya segini ya, berarti segini kali 10. Nah, gitu ya. Kalau segini, segini kali 10. Kalau tambah besar kan itu. Dan semuanya tergantung keikhlasan masing-masing pelaku. Semakin besar keikhlasannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar. Bahkan yang satu mud saja mengalahkan satu gunung emas. Ya, ketika satu mud itu dilakukan dengan keikhlasan penuh, kejujuran penuh, keyakinan penuh, semuanya penuh, la barakallahu fikum, lebih besar pahalanya daripada satu gunung emas nih, walaupun ikhlas. Tapi keikhlasannya kan la barakallahu fikum levelnya kurang ini. Assalamualaikum. Sebagai mi'yar level tertinggi keimanan itu adalah para sahabat. Dah luar biasa ya orang kafir. Masalah itu nggak bisa ditandingi oleh siapapun dari kalangan manusia yang hidup setelah mereka. Entah tabiinnya kah, entah apalagi tabiin, apalagi kita orang kafir, tambah nggak bisa mencapai orang kafir tingkatan itu. Ya kalau dia bisa makmum syaitan orang kafir. Al-Muhim yang akan nama Allah yang namanya zihar itu terlepas dari para ulama mengatakan dengan hadis ini zihar bisa dilakukan secara mu'akad dohar tuki misalnya dohar tuki syahron aku zihar kamu syahron itu menurut sebagian boleh kalau tapi sekali lagi barakallahu fikum muaqqat dan gharu aqah sama saja dua-duanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munkarun minal qawli wasura itu adalah ungkapan-ungkapan yang mungkar lagi dusta ya kali itu nama kumusyan barakallahu. Nah, jadi ini dilakukan oleh sahabat yang mulia Salamah ibn Sakhr dalam rangka untuk apa? Untuk supaya ibadah puasanya bisa dilakukan dengan sempurna tanpa melakukan pelanggaran. Kalimat makmum. Fankasafali syai'un min halailatan, suatu malam tersingkaplah dari diri istriku. Nah, kalimat makmum. Minha itu enggak tahu apanya yang tersingkap gitu ya. Nah, warahmatullahi minha kan. Ya mungkin bisa wajahnya kan tiap hari wajahnya tersingkap sama suaminya kan gitu ya. Pas waktu itu mungkin amarakulau wajahnya kok terlihat yang lain gitu ya amarakulau barangkali. Kok gak seperti malam-malam yang biasa ya. Wajahnya itu amarakulau gitu. Ya kali ini sama kemujian barakulau. Nah, fawakok tu'aliyah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya kalau sekedar ciuman kan gak mungkin ya nawaraklaw. Karena itu gak ada kafaratnya. Ya kalau sekedar nyentuh gitu ya gak mungkin lah nawaraklaw. Maka ini ma'ruf gitu ya nawaraklaw. Bahwa kok tu alaiya. Tapi nawaraklaw termasuk kinaya. Kadang-kadang nawaraklaw ungkapan sore ya, yang kalau diungkapan secara sore itu amarakallahu koyoknya wagu ngono yo ya wagu ngono yo aja lah diungkapkan nawarakallahu wagu nawarakallahu bisa dengan pakai tarif kayak gini lah amarakallahu ungkapan-ungkapan yang sifatnya apa isyarat-isyarat ada pada makna faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini ada pembuangan Ya, ada buangan lafaz. Ya, khalif dhammakumullah. Ya. Khalif dhammakumullah. Kita bisa mengatakan seperti itu, ya. Karena enggak mungkin ini terjadi kecuali dengan ada apa? Ada kejadian sebelumnya. Ya, kejadiannya sahabat selama ya namar rumusakhir lam melakukan pelanggaran saat telah melihat istrinya, apalagi di bulan Ramadan ya, nawaratul. Tentunya kan ada lafaz yang tidak disebutkan di sini. Fa'ataitu nabiyya alaihi salatu wassalam faqultu lahu kadza wa kadza. Kan gitu ya. Fa'akhbartu lahu bima fa'al. Itu kan bisa-bisa seperti itu kan. Tapi ini enggak disebutkan awratullah. Namanya ijaz. Ijazul hadzi. Naam, ijaz dengan membuang awratullah. Kalau ada waktu kemudian barakallahu fikum. Ringkas dengan membuang berapa kalimat naam barakallahu fikum. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada saya naam barakallahu fikum. Harir raqabatan naam barakallahu fikum. Ya kalau gitu ya sudah. Ya. Merdekakan seorang budak lah gitu. Kalau ada waktu kemudian. Lah ini khutnah makmuh. Rasul enggak marah, Rasul enggak nyeneni. Ya, naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau karena tahu sahabat tadi datang pada Rasulullah SAW dalam rangka bertobat. Nek kapan tobat itu gak kalah di seneni. Wes tobat di seneni bae naam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tak pikir dia naam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat di naam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di seneni bae naam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang tobat nasi terus di seneni. Kambuh mana nih? Amin. Tobat na warakallahu fikum. Masyaallah, didoakan yang bagus na warakallahu fikum. Didukung apa yang perlu didukung untuk perbaiki tobatnya tadi. Ya. Orang kok malah dijadikan, "Oh, kamu begini gini gini gini." Ada apa kamu? Lu sari dengan ataib kemalasan dan balawa. Amin. Orang yang bertobat itu seperti orang enggak punya dosa. Enggak pernah dosa, enggak pernah berdosa na warakallahu fikum. Nih. Lo kamu ungkit-ungkit terus satu, ya. Kemudian nyeneni wong tobat itu enggak, nggak itu. Lihat Rasulullah SAW. Orang tidak diseneni, orang dimarahi. Nama orang kebakan disakari solusi kan ya. Solusinya zen. Nama orang kelakar sih soal tobat. Ya, nama orang kelakar soal tobat. Ya, berikanlah budak. Nama orang kelakum. Ya, kul tu. Nah ini nama orang kelakum lebih ini lagi nama orang kelakum. Ya. Setelah didapat solusi semacam itu, nek wong sing iku ya, ya. Alhamdulillah langsung dilakukan gitu ya nama Rasulullah. Ini sempat ngasih alasan. Nah. Dan menceritakan tentang kondisinya sendiri, pengakuan dengan jujur, nama Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, aku gak diopo-opo ya Rasulullah. Ya. Sebab Pak Ibu dah. Ora diopo-opo. Nama Rasulullah. La amliku illa nafsi. Ya, aku enggak milik diriku sendiri. Nawarakallahu fikum. Kan enggak dipopo. Kayak ini amarku kapan ini amarku Allahumma. Perlu diingatkan, la amliku illa raqabati sama dengan la amliku illa nafsi. Raqabati itu leher. Ya. Faktor berriqab itu amarku perang, ya. Apa memenggal kepala gitu ya. Maka penggalah kepala mereka orang-orang kafir itu ya nama orang kalau rekap dinyatakan rakabah ya itu untuk mengungkapkan tentang apa budak nama orang kalau fikum itu karena budak itu nama orang kalau laisalahu tasarrufun tam budak itu enggak punya nama orang kalau fikum tasarruf yang sempurna sampai dinyatakan oleh para ulama budak itu izun huk. Ya, lemah secara hukum. Bukan badannya yang lemah. Nah, kadang-kadang mungkin lebih bentrok budak daripada kamu. Lebih sikpak kena badannya budak daripada kamu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang. Tapi secara hukum lemah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tidak itu. Ya. Tidak punya tasaruf yang sempurna. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah itu dinyatakan seperti itu karena biasanya budak itu kan diatur, ya. kayak sampan wedhus gitu ya, wedhus ya, apa nih ya, wedhus kambing itu. Itu sampan geret itu kan apa melalui apa? Lehernya ya, sampan tali lehernya sampan geret ritiritian gitu. Sapi yang ngono. Namor klawikum sampan apa tali apa lehernya sampan geret ritiriti. Kan gitu ya. Nih. Kalau itu sama kuda yang ngono namor klawikum. Kan gitu ya. Ya kan itu nama kemudian para klawikum. Nah, untuk itulah kemudian diistilahkan mereka sebagai rokofa, fatahai rokofa, ya maksudnya lah membebaskan budak. Tapi di sini nama rokofikum, lafat amliku illa nafsi, illa apa illa rokofati, ya itu bukan itu, bukan seperti makna yang pertama. Jadi maknanya ini ma amliku illa rokofati itu sama dengan semakna dengan ma amliku illa nafsi. Begitu ya. Nah, barakallahu. Ikhwalif tersamakum ujima'an barakallahu. Qala. Maka Rasulullah SAW menjawab. Nyefasum syahraini mutatabi'ain. Kalau gitu. Ya puasalah 2 bulan berturut-turut. Nah ini nih. Fak disitu lamar kalafikum menunjukkan tertib. Jadi dalam. Enam pelaksanaan kafarat ini. Yang pertama. Ya, adalah membahasnya budak. Kalau punya budak, maka harus membahasnya budak. Jangan bilang, ah mani-mani. Gak boleh, nawar kelab. Kalau punya budak-budak, nawar kelab. Dan di sini akan terima kemua atas satu pembahasan terkait dengan masalah ini. Di sini kan disebutkan secara apa? Secara mutlak. Kalau disebutkan secara mutlak itu, ya, yang selfi, ya, maka bisa pada dalam perkara ini. Semua yang dinyatakan sebagai budak, semua yang dinyatakan sebagai budak, ya, entah laki-laki, entah perempuan, ya, bisa. Nah, entah besar, tua, sedang, ya, muda, atau kecil, semestinya dikatakan budak. Ya, entah baik atau buruk. Ya, ya kalau kita mau kemudian barakallahu, entah sehat atau sakit. Nah, barakallahu, entah kafir atau muslim. Kali ya, kalau mau telak nah barakallahu. Ya kalau kita mau kemudian, tapi para ulama ya kalau kita mau kemudian, kalau masalah sehat, apa laki-laki perempuan semua sepakat. Bisa dijadikan sebagai kafarat. Nah, tua muda, anak-anak, dewasa, bisa. Ya, yeah. Cuma mereka amara kelawik. Ya, yeah. Kalau nama kumpul. Demikian plus sakit atau sehat. Kalau nama kumpul, bisa. Yang jadi permasalahan, kafir dengan musyrik. Kan ya. Yeah. Kalau dengan makmum, kalau menurut amara kelafi kemutlakannya, hatta kafir bisa. Tapi kebanyakan para ulama amara kelafi kum mengkait kemutlakan amara kelafi kum nas ini dengan hadisnya Muawiyah ibni Hakam As-Sulami, sehingga mereka amara kelafi kum berpandangan bahwasanya yang harus dibersihkan adalah yang muslim, yang beriman. Dalam hadisnya Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami, suatu ketika Amara Kelafikum Muawiyah melakukan kekhilafan, menampar budaknya karena teledor dalam melaksanakan tugas. Disuruh untuk menggembalakan, ngawasi gembalanya. Teledor akhirnya gembalanya dimakan sama serigala. Sama dia ditampar. Nah, barakallahu sama Muawiyah bin Hakam As-Sulami tidak tersebut ditampar. Sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Terlihat pada wajah Rasulullah SAW. Ya, yeah, aura murka. Sebelum Rasulullah SAW mengatakan, A'tik fa'inna mu'minah. Langsung Muawiyah kata, ya Rasulullah, apakah saya berikan saja yang budak tersebut? Nah, bawa sini, nawarakallahu budak. Datangkan sini. Maka datangkan budak tersebut, ditanya, nawarakallahu fikum. Yang pertanyaan tersebut, nawarakallahu menjelaskan kepada Rasulullah bahwasanya budak tersebut mukmin, mukminah. Tanya tentang ayat Allah. Maka budak tersebut mengatakan, ya Allah fissama. Tanya lagi mana ana anta Rasulullah. Langsung Rasul mengatakan pada muayyak a'tiqha fa inha mu'minah. Lihat ini awan. Jadi nam itqu raqabah dalam kaitannya dengan apa? Penebusan. Penebusan amarakallahu perbuatan. Amarakallahu itu dikait dengan apa? Dengan keimanan. Sehingga ini saja. Nah, balik nama-Allah kalau melihat konteksnya. Konteksnya sangat mutlak sekali. Pokoknya budak wis. Nih. Untuk kafarat nah, ya, bayar kafarat, tah kafarat sumpah atau kafarat bihar atau kafarat melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan atau kafarat pembunuhan, nih, maka barakallahu fikum dikait dengan mukmin atau mukminah. Gitu ya. Ini kalau kita mau banyakkan para demikian. Sebagian mereka mengatakan enggak. Nih. Perpaduan berpijak pada kemutlakan dari nas ini. Saya sebutkan lagi ada yang mengatakan kata kafir, maka bisa na'barakallahu fikum dijadikan sebagai pembayaran kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Kali pertama kemudian barakallahu fikum. Nah, qala fasumtu syahrain tatai. Syahrain tatai. Kalau gitu na'barakallahu fikum. Puasalah 2 bulan berturut-turut. Dia pun menyatakan udurnya lagi sebenarnya. Dan udurnya semua diterima sama Rasulullah. Subhanallah ya. Luar biasa ya. Ini pelajaran penting lah. Kata-kata kita nabarakallahu. Sama teman kita. Sama teman kita. Akrab gitu. Nabarakallahu. Susah ngasih udur. Nih. Kali udah mau kemudian. Nabarakallahu. Susah ngasih. Kali udah mau kemudian. Ini termasuk. Kali udah mau kemudian. Adab dalam bergaul. Antum baca na'barakallahu fikum adabul isyrah. Na'barakallahu fikum termasuk di antaranya na'barakallahu fikum adab dalam bergaul itu memberikan udzur kepada temannya. Ya, nampak pada teman kita na'barakallahu fikum perbuatan salah itu enggak langsung dijudge, enggak langsung dihukum kepala. Carikan udzur dulu. Barangkali. Gitu. Ya. Itu akan lebih menjaga na'barakallahu fikum hubungan persahabatan kita dengan sahabat kita. Sering ngasih undur. Gak pantas kalau kemudian para sahabat itu sama Rasul cintanya setengah mati. Cinta bol. Suwi gak ketemu. Weh rindu pengen ketemu. Ya karena seperti itu. Bagusnya pergaulannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ngasih undur. Nih. Kadang sebaliknya na'barakallahu fikum. Dicari-cari kesalahannya. Teman padahal satu kamar, satu sikat gigi. Kadang satu na'barakallahu fikum, satu sabun mandi, na'barakallahu fikum. Cari-cari kesalahan. Lah kalau la quwata illa billah, na'barakallahu. Kayak dia itu merasa, nih, bahwasanya saya mampu hidup sendiri di dunia ini, na'barakallahu. Nih. Kayak udah makmum. Padahal kalau sebenarnya dibiarkan hidup sendirian di dunia. Klepek-klepek dia na'barakallahu fikum. Karena memang nalur apa tabiatnya manusia itu. Nih. Tidak akan bisa hidup. Nih. Tanpa adanya teman. Na'barakallahu fikum. Nah kemana soal teman. Jogo na'barakallahu fikum. Di antaranya dengan sering ngasih udur. Nih. Nih. Kasih udur. Nah ini na'barakallahu fikum. Diterima udurnya apa ya. Udur yang pertama, ya Rasulullah, aku gak diopof ya Rasulullah. Ya wes, kalau gitu ya puasalah. Ya, sudah disebutkan lagi, minta udur lagi la barakallahu fikum. Ya. Kata dia la barakallahu fikum, wal asabtu allazi asabtu illa min siyam. Bukankah ya, kejadian yang menimpa saya ini kan karena puasa. Masa saya satu hari saja la barakallahu saya sudah melanggar apalagi sampai 12 berturut-turut lagi. Waduh, klepek-klepek saya ya Rasulullah. Ya wes. Kasih itu lagi subhanallah. Luar biasa ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baru kemudian yang ketiga, atmim, atmin, apa? Atim. Atim farakan. Farakan itu amar kalau semacam tempat ya. Kalau gitu amar kalau kasih makan satu keranjang. Ya, satu keranjang. Ya. Min tamrin baina siti na miskina. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan wa akhwat. Kasih makan sekeranjang ya kurma kepada ya di antara apa? Bagikan di antara 60 orang fakir miskin. Ikhwan wa akhwat kemudian warakallahu fikum. Nah. Nah, ikhwan wa akhwat kemudian. Ini masuk dalam kategori ya na barakallahu fikum ma qudra fihi al ahdhu tun al mu'ti ya, ini masuk dalam bab ma qudra fihi al ahdhu tun al mu'ti. Kalau kita mau kemudian para kalau itu sesuatu yang ditentukan pihak yang akan mendapatkannya, tapi tidak pihak yang memberi. Nih, ya kalau kita mau kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan amara kalau fikum, ya disuruh untuk ya ngasih amara sekeranjang. Apa nih ya? Sekeranjang itu apa? Sekeranjang itu bisa keranjang besar, ya, ya. Bisa keranjang kecil, nawarakulawikum. Sampai penuhi ya, sekeranjang walaupun kecil. Padahal kalau dimakan, satu orang habis. Ada yang puasa, kalau sampai penuhi nawarakulawikum, atas 1000 orang gak bakal habis. Nih, ini gak ditentukan, yang ngasih itu seberapa gak ditentukan ini. Tapi yang ditentukan amwarakallahu fikum. Yang ditentukan adalah amwarakallahu fikum yang mengambil, yang menerima. Sittina miskina. Nih, mulai kan tamakumbah. Dalam bab ini kan tamakumbah, sampean dibebani untuk memberikan kepada 60 orang miskin yang berbeda. Kenapa ditentukan amwarakallahu fikum? Nih, kalau tamakumbah amwarakallahu fikum. Khalifidin rahmatullah. Sementara na'am warakallahu fikum, ya. Sementara na'am warakallahu fikum, di situ nam yang dimaksudkan sekeranjang di situ adalah na'am warakallahu fikum, sekeranjang yang mencukupi untuk diberikan kepada 60 orang. Iya. Ya khalifidin rahmatullah. Sehingga di sini membab na'am warakallahu fikum, ya. Ya kalau ibn Hamakumullah qaddaral ahd ya wa ghairul mu'tina amara kalafikum, yaitu menentukan ya yang ya kalau ibn Hamakumullah qaddara fil ahd dunal mu'ti amara kalafikum, ya masuk dalam ma qaddara fil ahd dunal mu'ti wallah alam bisawab. Jadi itu ya kan ibn Hamakumullah sampai ngasihkannya amara kalafikum, ngasihkannya kepada orang yang berbeda. Ini nah orang kelab. Kemudian ikhwan rahimakumullah, lafaz ya miskina ya itu ada nawar kelab miskin dan fakir ya. Ya. Kalau disebutkan fakir tok nawar kelab itu maka mencakup ya fakir dan miskin gitu ya. Demikian pula kalau disebutkan miskin tok mencakup juga sama, fakir dan miskin. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka ada bedanya. Iya. Fakir itu lebih berhajat daripada miskin. Miskin lebih mending taraf ekonominya daripada fakir. Ini kapan fakir dredek-dek amarakulah. Iya. Ada amarakulah fikum ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Iya, qaliyatuhumakum. Ya, terkait dengan fakir dan miskin dan ini amarakallahu fikum. Alhim antara fakir dan miskin ketika disebutkan dalam satu nas, itu bedanya. Fakir lebih apa? Lebih ahwaj. Lebih apa membutuhkan daripada apa? Miskin. Ya. Tapi kalau disebutkan secara sendiri seperti ini, barakallahu fikum, cakup fakir dan miskin. Bisa sehingga untuk barakallahu fikum, untuk ikhwanul rahimakumullah, distribusi kafarat ya, ini bisa diberikan kepada fakir dan juga miskin. Gitu ya. Ikhwanul rahimakumullah, sebanyak 60 orang. Akan tapi akan sekali lagi kita sebutkan bahwasanya ini membab maqdira fihi al-ahid dunal mukti. Membab maqdira fihi al-ahid dunal mukti. Masuk dalam bab la barakallahu fikum ya, yang penerimanya itu tentukan 60 orang. Berarti 60 orang yang berbeda. La barakallahu fikum dunal mukti. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini akan terbuka banyak. Syekh Muhammad bin Musa Al-Amin memberikan menyimpulkan faedah-faedahnya. Waalaikumsalam. Nah, yang berkaitan dengan zihar, wateh kontramakumah, bosnya zihar itu dilarang. Betul ya? Tahrimu zihar. Waalaikumsalam. Kemudian yang akan diterimakumullah, yang kedua, nah, kalau orang itu telantu, sudah mentihar, kemudian terjatuh pada apa yang, seharusnya ya tinggalkan dari konsekuensi, ziharnya tadi, maka cukup dia barakallahu fikum membayar kafarat saja. Ya, cukup dia bayar kafarat saja. Akhirnya kita mujami'an barakallahu fikum. Seperti yang kita ambil faedahnya pada hadis sebelumnya. Ya. Akhirnya kita mujami'an barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan masih banyak faedah yang disebutkan dikarenakan waktunya barakallahu sudah menunjukkan jam 9. Maka kita cukupkan, semoga apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan baik. Nah, barakallahu fikum dan kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dari penjelasan ini apa ya? Namaraqlahu. Apakah istri juga bisa mentihar suaminya? Yang jelas namaraqlahu untuk menjatuhkan irak, menjatuhkan tihar, menjatuhkan talak, menjatuhkan ya namaraqlahu halal itu itu semuanya suami. Suami kan drama. Tapi apa dari penjelasan namaraqlahu fikum? Penjelasannya syih ya. Rahman Siddi Rahman Ta'ala dalam tafsirnya tafsir Siddi Na'amara'kallahu fikum ketika menjelaskan ayat Na'amara'kallahu jadilah juga termasuk istri itu jangan sampai manggil suaminya abi ya. Sebagaimana suami jangan manggil istrinya umi ya gitu akhirnya Na'amara'kallahu fikum ya. Kalau seperti itu dan ya yakin ya masuk barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi barakallahu fikum. Masalah tihar, masalah cerai itu semuanya suami. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ikhwanul fikum. Lafaznya enggak harus lafaz ini. Apakah lafaz dia harus anti alayya ka dhahri ummi? Enggak harus. Ya. Kamu ngomong sama istrimu. Kon iki podo karo mboe. Podo. Bahasa Jawa kan? Apa dengan itu? Kon iki podo karo mboe. Nah, barakallahu. Sama. Tihar itu nah, barakallahu. Yeah. Bahasa Indonesia. Kamu sama seperti ibuku. Sama kan? Nah, barakallahu. Bahasa Indonesia. Nah, barakallahu. Ya, kan ini sama kamu. Nah, enggak mesti dengan lafaz anti alayya qadhri ummi ya. Kayak mesti ya. Pakai bahasa apa saja bisa. Seperti di apa difahami nam dia itu atau suami tadi nih menyamakan istri yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dengan pihak dia yang Allah haramkan atas dirinya. Itu dia. Makanya amarakallahu fikum Syekh dalam penasirasi tirah muta'ala mewanti-wanti perkara itu. Nah, warakallahu fikum. Agar jangan sampai suami mengatakan umi, takutnya tersebab pada apa tadi? Tasbih. Wallah alam besok. Kalau dia, ya apaan ya, apabila dia menyatakan kalimat dihar, tapi niatnya ya bukan untuk itu ya, tetap penamorakul fikum yang dianggap ya apa ucapannya ya beda. Kalau ada ungkapan talmih, ungkapan isyarat penamorakul tidak sorry ya, tidak sorry penamorakul fikum, maka kita menanyakan niat ngopo, kayak tolak ya penamorakul fikum. Kalau dia mengatakan anti tolik, kata dia nggak niat jatuh. Tapi kalau dia mengatakan pergi kau di rumah, gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mas, niatnya sampai apa, mas? Cerai, ya sudah cerai, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya enggak, mas, lu aku lagi makel kalau sampai warahmatullahi wabarakatuh. Daripada nanti piring-piring pecah semuanya, pergi aja dulu. Kan enggak itu ya. Enggak niatnya cerai, enggak jatuh cerai. Nih, tapi kalau sorry, anti tolik, aku mau jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.